بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa may yartadid minkum, dan barang siapa di antara kalian yang murtad, ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang yang beriman, an dinihi fayamut wa huwa kafir, murtad dari agamanya, lalu ia mati dalam keadaan kafir, wa lam yatub qabla al-mauti wa yarji' ila al-islami, dan ia tidak bertaubat sebelum kematiannya dan tidak kembali kepada Islam. Faqad habitat a'maluhum, ay batalat, maka sungguh gugurlah amalan-amalan mereka, yaitu batallah amalan-amalan mereka, fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun, dan mereka adalah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda, asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya orang-orang yang murtad kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran mereka, setelah jelas bagi mereka petunjuk, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka kelak Allah Azza wa Jal akan datangkan suatu kaum yang Allah Azza wa Jalla mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, yang mereka berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman dan bersikap keras kepada orang-orang kafir. May yartadda minkum an dinihi yarji' an dinihi. Barang siapa murtad di antara kalian dari agamanya, yaitu kembali dari agamanya, kembali kepada kekafiran setelah keislaman. Fa fi hadhihi al-ayati at-tahdhiru min ar-riddati wal-wa'idu 'alayha. Maka di dalam ayat-ayat ini terdapat peringatan dari kemurtadan dan ancaman terhadapnya. Wa ammal ahadithu faqad qala sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun hadis-hadis, yaitu hadis-hadis yang di dalamnya terdapat peringatan dari kemurtadan dan ancaman terhadap kemurtadan, maka sungguh Rasul alaihi salatu wassalam telah bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi'ihda thalathin. Tidaklah halal darah seorang muslim melainkan dengan sebab salah satu dari tiga perkara. Al-thayyibu zani wal-nafsu bin-nafsi wal-tariku lidinihi hadha huwa syahidu al-mufariqu lil-jama'ati. Orang yang sudah menikah yang berzina, jiwa dibalas dengan jiwa, yaitu qisas. Dan orang yang meninggalkan agamanya, yaitu murtad, dan ini dia syahidnya, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa mengganti agamanya, yaitu murtad, maka bunuhlah ia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Di dalam dua hadis tersebut terdapat penjelasan Rasul alaihi salatu wassalam bahwa orang yang murtad hukumannya adalah hukuman mati. Dan ini ditegakkan oleh pemerintah kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, bukan ditegakkan oleh individu-individu atau organisasi-organisasi tertentu atau komunitas-komunitas tertentu, tidak. Hukum ini yang berhak untuk menegakkannya adalah pemerintah kaum muslimin. Fa in kana al-murtadduna jama'atan lahum syaukatun fa innahum yuqataluna kama qatala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu al-murtaddin. Kemudian apabila orang-orang yang murtad merupakan suatu jamaah yang memiliki kekuatan, maka sesungguhnya mereka diperangi sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang murtad. Hatta akhda'ahum lil Islami, hingga beliau menundukkan mereka untuk kembali kepada Islam. wa qutila man qutila minhum ala riddatihi wa taba man taba minhum. Dan terbunuhlah orang-orang yang terbunuh di antara mereka di atas kemurtadannya, dan bertaubatlah orang yang bertaubat di antara mereka. Faqatalahum radhiyallahu anhu muhaqqiqan bidzalika qawlahu ta'ala. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi mereka orang-orang yang murtad, yang dengannya beliau merealisasikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa murtad di antara kalian dari agamanya, maka kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, yang mereka berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman, bersikap keras kepada orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Qala al-ulama'u, para ulama mengatakan, hadhihi al-ayatu nazalat fi Abi Bakrin as-Siddiqi wa ashabihi alladhina qatalu al-murtaddin. Para ulama mengatakan ayat ini turun tentang Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum yang memerangi orang-orang yang murtad. Li'annahu yukhbiru ta'ala 'anil mustaqbali man yartadda. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang perkara yang akan datang. Barang siapa yang murtad, ini tentang perkara yang akan datang. Fasawfa ya'tillahu, maka Allah Azza wa Jal akan mendatangkan. Ja'allahu bi Abi Bakrin as-Siddiqi wa sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama faqatalul murtaddina. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka pun memerangi orang-orang yang murtad. Wa in kana al-murtaddu shakhsan wahidan fa innahu yu'khadhu wa yustatabu. Dan apabila orang yang murtad satu orang saja, maka ia ditangkap dan diminta untuk bertaubat. Fa in taba wa illa qutila. Kemudian apabila ia bertaubat, ia dilepaskan. Dan jika ia tidak mau bertaubat, maka ia dihukum bunuh. Walaysa huwa mithlal kafiril asli. Dan dia tidak seperti orang kafir yang asli, yang pada asalnya kafir, bukan murtad. Li'anna al-murtadda 'arafa al-haqqa. Karena sesungguhnya orang yang murtad, ia mengetahui kebenaran. Wa dakhala fi dinillahi bi ikhtiyarihi wa taw'ihi. Dan ia masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan pilihannya dan kerelaannya. Wa'tarafa anna al-Islam huwa al-haq, dan ia mengakui bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Fa idartadda fa hadha tala'ubun minhu bid-din. Maka apabila dia murtad, berarti ini merupakan sikap mempermainkan agama dari orang tersebut. Li'annahu 'arafa al-haqqa wa dakhala fihi. Karena sesungguhnya ia telah mengetahui kebenaran dan masuk ke dalamnya. Fa idartadda fa innahu yuqtalu himayatan lil 'aqidati. Maka apabila ia murtad, ia dibunuh dalam rangka melindungi akidah. Wa hadha min hifdhid daruriyatil khamsi. Awwaluhad dinu. Dan ini termasuk penjagaan terhadap lima perkara yang penting. Yang perkara yang pertama adalah agama. Lima perkara yang penting di sini adalah yang dimaksud. Yang pertama ad-din, agama. Yang kedua an-nafsu, jiwa. Nyawa. Yang ketiga al-aqlu, akal. Yang keempat al-ardu atau al-irdu, kehormatan. Yang kelima al-malu, harta. Dan ada pula yang tidak memasukkan al-irdu, kehormatan, tapi memasukkan an-nasalu, yaitu nasab, keturunan. Dan di antara mereka ada yang menjadikan an-nasalu dan al-irdu dijadikan satu, sehingga menjadi lima. Fala yutrakud dinu al-ubatan liman yuslimu thumma yartaddu. Maka agama tidak dibiarkan menjadi permainan bagi orang yang masuk ke dalam Islam kemudian murtad. Bal yuqtalu himayatan lil aqidati min at-tala'ubi. Bahkan orang yang murtad dihukum bunuh dalam rangka melindungi akidah dari sikap mempermainkannya. Wa minal murtaddina man yuqtalu bidun istitabatin. Dan di antara orang-orang yang murtad ada yang dihukum bunuh tanpa diminta taubat. Wa huwa man taghalladat riddatuhu, yaitu orang yang keras kemurtadannya. Fa innahu yuqtalu wa la yustatabu himayatan lid-dini. Maka ia dihukum bunuh dan tidak dimintai taubat dalam rangka melindungi agama ini. Wa himayatan li awwalid daruriyatil khamsi allati jaa biha al islamu bihifdhiha. Dan dalam rangka menjaga, melindungi perkara yang pertama dari lima perkara yang penting yang Islam mendatangkan penjagaan terhadapnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant.